hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa an Sulaiman ابن يسار رحمه الله قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. وقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. dari سليمان بن يسار beliau bercerita. Fulan memperpanjang dua rakaat pertama dalam sholat duhurnya dan meringankan bacaan di sholat asarnya. Adapun di maghrib dia baca surat-surat Qisarul Mufassal. Di Isya dia baca Wasatul Mufassal. Di Subuh dia baca Tiwalul Mufassal. Kemudian Abu Hurairah berkata, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang yang lebih mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah seperti orang ini. Hadis Nasa'i dengan sanad sahih juga di Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Kana fulan, kata Sulaiman Ibnu Yasar, fulan ini ubham, tidak disebut namanya siapa dia. Kenapa tidak disebut? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, rawi yang dari Sulaiman Ibnu Yasar lupa. Sulaiman menyebut, cuman yang meriwayatkan dari Sulaiman lupa, sehingga tidak disebut siapa fulan ini. Atau ada sebab-sebab lain yang karenanya fulan ini tidak disebutkan namanya siapa dia. Dan min ajibi hadan nau, bentuk semacam ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, bahwa pernah perawi dari Asy-Sya'bi meriwayatkan hadis di mana di situ disebutkan Rasulullah berkata, khoslatani yuhibbuhum Allah wa rasuluh, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Orang kan penasaran, ingin tahu dan ingin mengamalkan dua sifat ini karena itu dicintai Allah dan Rasulnya. Hanya saja perawi mengatakan wa ammal ula faqad nasiyah Asy-Sya'bi. Adapun sifat yang pertama dilupakan oleh Syabi, syekhnya. Ini Imam Syafi'i lupa ada dua sifat dicintai Allah dan Rasulnya. Sifat yang pertama syahbi, lupa, sehingga tidak tersebutkan apa itu sifat yang pertama. Wa amma tsaniya fa ana nasituha. Adapun yang kedua, aku yang lupa. Apa itu yang kedua? Apa ya? Tidak ada yang tersisa. Yang pertama syahbi lupa, yang kedua dia yang lupa. Isyal baki. Dan bentuk semacam ini dalam matan maupun sanad terjadi kepada sebagian para ulama hadis. Lupa tabiat manusia, betul-betul lupa dan hilang sama sekali dari ingatannya, padahal dia pernah menyampaikan. Makanya kemudian Suyuti, Jalaluddin Suyuti rahimahullah, membukukan khusus, beliau kumpulkan hal-hal atau kejadian-kejadian yang serupa dengan ini, beliau kumpulkan jadi satu dalam kitab yang beliau beri judul Tadhkiratul Mubtasi Fi Man Haddatha Tsumma Nasi. Orang-orang yang sempat menyampaikan hadis tapi kemudian lupa. Dan dari amanatnya para ulama hadis, dari amanat mereka, kalau terjadi yang semacam ini, dia sampaikan seperti apa adanya. Ini misalnya si murid ingat betul bahwa syekhnya, gurunya pernah menyampaikan hadis ini. Jadi saya mengingkari, lupa. Aku gak pernah menyampaikan seperti ini. Oh ya syekh, antum pernah menyampaikan begini-begini. Di kemudian hari dia tetap lupa. Tapi kalau mau menyampaikan hadis itu, dia katakan haddatsani fulan. Muridnya disebutkan, telah menyampaikan kepadaku fulan. Sebut nama muridnya siapa? Dariku, bahwa dia mengatakan aku pernah menyampaikan kepadanya hadis ini. Dari riwayat ini kemudian hadis disebutkan. Enggak langsung dia katakan hadis begini-begini Rasulullah perkara, kadang-kadang dia lupa. Maka dia sandarkan kepada muridnya yang mengingatkan itu kepadanya. Al-Muhim. Yang semacam ini tidak terlalu penting siapa orangnya, siapa namanya. Lebih penting adalah hukum dan sunnah yang tersampaikan dalam riwayat itu. Di dua rakaat pertama zuhur dia panjangkan bacaan dan dia ringankan sholat asar. Ini mirip dengan hadis Abu Sa'id yang telah lalu, bahwa Rasulullah SAW memanjangkan bacaan dua rakaat pertama di sholat duhur, meringankan di dua rakaat berikutnya. Begitu pula meringankan di sholat asar. Dua rakaat pertama asar kurang lebih mirip seperti dua rakaat terakhir duhur, diringankan. Dan telah lalu penjelasan hikmah yang ada di balik itu, bahwa asar atau seusai asar waktu orang masih beraktivitas, masih bekerja, pulang masjid, masih panjang waktunya untuk ke maghrib, membuka toko, yang ke pasar, yang ini, yang itu, maka diringankan asar agar mereka lebih leluasa melanjutkan aktivitasnya. Adapun di maghrib dia baca qisarul mufassal. Mufassal dalam Quran adalah surat-surat yang pendek-pendek potongannya, artinya jeda atau pemisah antara satu surat ke surat berikutnya pendek. Karena sebelumnya panjang-panjang sekali, 100 ayat, 200 ayat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, panjang-panjang. Tapi di Quran ada yang namanya mufassal. Kenapa? Karena pendek. Antara satu surat ke surat berikutnya enggak panjang-panjang. Makanya dinamakan mufassal. Mufassal itu para fuqaha bagi menjadi tiga. Ada yang mereka namakan tiwalul mufassal. Di mufassal tapi dikategorikan dibanding mufassal yang lain dia panjang. Dibanding mufassal yang lain. Yang kedua ausatul mufassal. Mufassal tapi tengah-tengah. Nah, ini enggak terlalu panjang tapi juga enggak terlalu pendek. Yang ketiga qisarul mufassal. Yang pendek-pendek. Antara satu surat dengan surat berikutnya paling 5 ayat masuk surat berikutnya. 3-4 ayat pindah surat berikutnya. Ini qisarul mufassal. Adapun perinciannya para fuqaha menyebutkan dimulai mufassal itu dari surat Qaf wal Qur'anil Majid. Berakhir sampai Qulaul Binnas. Tiwalul mufassal dari Qaf sampai Amma yatasaalun itu tiwalul mufassal. Ausatul mufassal, pertengahan mufassal dari Amma sampai Wadduha. Ini pertengahan, tengah-tengahnya. Tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang seperti Qaf. Setelah itu ke bawah dari Duha sampai An-Nas qisarul mufassal. Maka dengan ini bacaan di maghrib qisarul mufassal ya antara itu, antara wadduha, surat-surat antara itu al-qari'ah, apalagi alam nasyrah, wal-asr, al-falaq, al-ikhlas, an-nas. Itu yang sering dibaca di sholat maghrib. Adapun di isya ausat, pertengahan mufassal yang dibaca antara amma, wanazi'at, habasa, ilul mutaffifin dan ke bawah sampai wadduha. Itu yang sering dibaca di isya. Adapun di subuh yang dibaca tiwalul mufassal dari Qaf. Dan itu seperti Abu Hurairah katakan, yang aku dapati sholat yang seperti itulah yang paling mirip dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya demikian yang sunnah. Dengan penjabaran ini, tiga sholat bacaannya ausatul mufassal dari amma sampai adduha. Adapun sholat satu sholat itu dengan tiwal mufassal sholat subuh, dan satu sholat dengan qisarul mufassal yaitu maghrib. Adapun zuhur, asar dan juga isya itu kira-kira panjangnya bacaan ausatul mufassal. Seperti yang telah lalu, maghrib dipendekkan dengan qisarul mufassal karena memang jeda antara dia dengan isya pendek, dekat sekali dari maghrib ke isya. Dan seringnya waktu ini dimanfaatkan untuk ilm, untuk ilmu, untuk halaqah, untuk pengajaran ilmu. Dan ilmu keutamaannya sangatlah besar. Sementara memanjangkan sholat sunnah, dan yang lebih besar keutamaannya tentu lebih diutamakan. Keutamaan ilmu lebih besar dari amalan-amalan sunnah. Bahkan kita mendapati di kalangan para ulama pendek sekali bacaannya di maghrib. Kadang cuma dua ayat, kadang bahkan cuma satu ayat dibaca. Bes. Setelah Al-Fatihah waladhdallin amin, dia baca satu ayat rukuk. Tidak jarang kita dapat itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Karena mereka tahu di usai maghrib ada majlis ilmu, ada halaqah dari para ulama. Orang banyak menimba ilmu, apalagi di situ tempat berkumpulnya banyak orang di Ramadan atau musim haji terlebih, agar mereka bisa mendapatkan, mendengar bimbingan, nasihat dan semisalnya. Selain daripada itu juga mungkin perlu diingatkan, kalau Ramadan maghrib dan isya pendek waktunya, hendaknya para muadzinin, tukang azan atau takmir masjid lebih bijak menentukan azan isya. Karena orang sibuk, kita tahu misalnya maghrib kita sholat di sini, setelah itu orang kan pada pulang, makan di rumah ini itu, mempersiapkan segalanya. Setelah itu dia harus siap-siap wudu, pakai baju, kembali ke masjid, butuh waktu. Sangat tidak arif, sangat tidak bijak kalau ditetapkan sama seperti hari-hari yang lain. Tidak ada beda antara adzan maghrib dan isya misalnya setengah jam, ya setengah jam itu saklek, dia nggak mau berubah. Adzan, adzan isya, mayaslu. Isya boleh ditunda, boleh diundurkan. Jadi tunda diperkirakan orang cukup waktu untuk makan santai, cukup waktu untuk istirahat sebentar menurunkan makanannya, wudu-wudu, ya Allah kembali ke masjid. Jadi orang enak nggak lari-lari. Makan pun dalam keadaan nggak tenang, takut sebentar lagi adzan isya, ketinggalan sholat nanti, sholat malamnya, tarawehnya. Makanya harus diperhitungkan waktu bagi jamaah cukup untuk dia pulang, buka, makan, lalu persiapan untuk kembali lagi ke masjid. Al-Muhim, itu yang tersebutkan dalam hadis Sulaiman bin Yasar. Wa an Jubair bin Mut'im qala sami'tu Rasulullah yaqul yaqra'u fil maghribi bi tuhur. Dari Jubair bin Mutaim, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur di sholat maghrib. Disepakati Bukhari Muslim. Beliau menyebutkan ini karena saat itu Jubair termasuk tawanan dari perang Badar, ditawan oleh para sahabat. Lalu ketika sholat maghrib, ya beliau dengar, ketika itu masih dalam keadaan kufur, beliau dengar Rasulullah baca surat maghrib ke surat At-Tur, sampai kata Jubair, dan dia tentunya orang Arab, paham bahasa Arab. Sampai ketika Rasulullah baca ayat ini, sampai pada ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ayat ketiga lima, yang artinya apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu, nah, ini gak ada tujuannya dan terciptakan begitu saja, gak ada gunanya, dibiarkan hidup semaunya di dunia, gak ada perintah, gak ada larangan, gak ada syariat, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, menciptakan bapaknya, ibunya, anaknya. Mendengar itu kata Jubair, kada qalbi an yatif, hampir jantungku itu terbang copot. Ya, karena dahsyat ayat ini mengingatkan orang yang belum beriman bahwa dia diciptakan untuk ibadah, taat, tidak sia-sia Allah menciptakan dirinya. Walhasil itu menjadi sebab hidayah masuk ke dalam hati Jubair bin Mutaim, sehingga beliau pun Islam. Setelah itu bersyahadat. Dalam hadis ini Rasulullah membaca surat At-Tur. At-Tur cukup panjang. Apakah berarti sunnah di sholat maghrib imam membaca surat At-Tur? Jawaban para fuqaha, boleh seorang imam itu membaca surat At-Tur, tapi terkadang kenapa dikatakan demikian? Karena Rasul tidak selalu membacanya, ya hanya sesekali. Mungkin ada tujuan tertentu yang beliau inginkan, termasuk semacam ini akan didengar oleh para tawanan kufar, ayat-ayat yang begitu kuat tentang akidah dan mereka beriman. Tapi secara umum dalam keseharian beliau di maghrib, yang sunnah untuk dikatakan yang sunnah adalah membaca tisorul mufassal. Dan ini penting. Bahwasanya pendalilan atau memahami dalil untuk istimbat hukum darinya itu penting sekali. Tanpa kaidah yang benar dan bimbingan para ulama, bisa ngawur dan tidak tepat. Misalnya ketika disuguhkan kepada Rasulullah SAW Dhab, binatang yang biasa hidup di gurun pasir, sejenis biawak, seperti biawak tapi beda. Lalu yang disuguhkan kepada Rasul, dan Rasul tidak memakannya, dimakan oleh Khalid bin Walid dan beberapa para sahabat yang lain, dan Rasul biarkan. Pengambilan dalil dari hari ini untuk dikatakan berarti tidak sunnah untuk memakan dhab, atau makruh untuk memakan dhab, karena sebagian mengatakan demikian, makruh memakan dhab karena Rasul tidak mau makan, walaupun tidak beliau haramkan, tidak beliau ingkari. Itu enggak tepat, enggak benar. Yang tepat, yang benar, kita melihat sebab kenapa Rasul enggak mau makan. Beliau katakan, inni ajidu nafsi u'afuhu atau ta'afuhu, aku mendapati diriku kalau bahasa Jawanya gak kolu, menunjukkan yang sunnah ini untuk diistimbat sunnah. Sekarang bisa kamu katakan yang sunnah bagi seseorang untuk tidak makan makanan yang dirinya jijik atau enggak kolu. Jadi kamu lihat di depan kamu makan, mungkin itu makanan halal, tapi enggak biasa kamu makan di kampung halamanmu, suatu yang aneh bagimu dan enggak biasa kamu makan. Kalau kamu makan, kamu bisa muntah mungkin. Maka yang sunnah untuk kamu tidak makan. Dia halal, yang terbiasa makan ya biar memakannya. Tapi karena kamu tidak terbiasa dan merasa ini, kamu tidak. Al-Muhim, hadis menunjukkan boleh seseorang itu boleh keluar dari kaidah umum. Terkadang labas. Kaidah umum mengatakan maghrib itu kisarul dari waktu duha sampai anas. Tapi hadis ini memberikan atur dibaca Rasul dan dia tiwal mufassal panjang. Maka boleh terkadang kamu baca itu, terutama ketika jamaahmu kamu pandang kuat untuk dibacakan itu padanya. Di situ ada orang tua, orang sakit, orang itu, perempuan, nenek-nenek dan semisal, maka kamu perkirakan kemaslahatan untuk jamaah. Wa an Abi Hurairah Rasulullah yaqra'u fi salatil fajr yawmal jumu'ah alif lam mim tanzilul kitab sajdah wa hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura al-insan muttafaqun 'alayh. Dari Abu Hurairah, Rasulullah di salat fajar di Jumat beliau baca alif lam mim tanzil sajdah di rakaat pertama, di rakaat kedua beliau baca hal ata ala lisan hadis bahkan di Bukhari Muslim karena yaqra'. Ini menunjukkan sering Rasul baca ini, tidak selalu tetapi sering. Dua surat ini dalam topik dan tema yang disebutkan di dalam masing-masingnya mirip sama. Makanya kemudian Rasul pilih untuk beliau baca di sholat subuh. Alif lam mim sajdah di dalamnya penjelasan tentang permulaan ciptaan manusia dan bagaimana mereka berakhir, penyebutan pahala bagi yang taat. Hukuman bagi yang maksiat di hari Jumat itu merupakan permulaan penciptaan, dan di Jumat itu pula kiamat terjadi. Karena Jumat permulaan penciptaan dan kiamat di situ, maka tepat kalau manusia diingatkan bagaimana awal penciptaan mereka, bagaimana pula akhir dari perjalanan hidupnya. Karena sholat fajar merupakan sholat pertama di hari Jumat dan di hari-hari yang lain, maka diingatkan mereka dengan dua surat ini. Begitu pula Al-Insan, sama awal penciptaan manusia dan akhir kehidupan mereka, pahala dan dosa sudah disebutkan di situ. Karena kita tahu di Al-Insan Allah katakan hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Hal di sini bukan untuk pertanyaan tetapi untuk penetapan bahwa manusia itu di masa sebelum dia diciptakan sesuatu yang enggak ada. Sebelum kita lahir, jadi enggak ada bentuknya. Bahkan sebelum ayah lahir, sebelum ibu kita lahir, kemana kita, di mana kita berada? Lam yakun syai'an madhkura. Permulaan manusia, sesuatu yang enggak ada. Enggak ada wujudnya, enggak ada bentuknya, disebut saja tidak. Bahkan lebih ke atas, sebelum nenek kita lahir, sebelum kakek kita lahir, di mana kita berada? Sesuatu yang enggak ada. Begitu seterusnya. Lalu kemudian dia dilahirkan, diciptakan oleh Allah, disempurnakan ciptaannya dengan pendengaran, penglihatan, diberi petunjuk. Yang mukmin dengan iman, yang kafir memilih jalan kekufurannya. Maka Allah katakan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami beri dia petunjuk jalan, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Diingatkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini terkait awal penciptaan dia untuk manusia itu mau sadar, insaf bahwa dia diciptakan untuk tujuan besar, untuk ibadah kepada Allah, dan dia akan pasti mati, dan setelah mati adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap segala yang pernah dia amalkan. Hadis menunjukkan sunnah untuk imam di sholat subuh hari Jumat, dia baca sajdah di rakaat yang pertama dan al-insan di rakaat yang kedua. Ini sering, tetapi tidak selalu. Makanya pentingnya sunnah jika datang dalam bentuk yang bermacam-macam untuk diamalkan semuanya. Terkadang begini, kadang yang itu, kadang yang lain, perlu. Kenapa? Karena kalau tidak, orang akan menganggap yang cuma itu yang sunnah, yang lain bisa dikecam sebagai bid'ah dan mungkar karena gak pernah diamalkan, dan itu salah. Bahkan di sebagian negeri, kalau imamnya gak baca sajdah dan al-insan, ditasbihi sama makmumnya, subhanallah, subhanallah, itu kesalahan besar. Padahal perkaranya cuma sunnah, karena dia terus mengamalkan itu, gak pernah tidak, gak pernah ditinggalkan, tidak pernah diubah dengan sunnah yang lain. Akhirnya orang menganggap itulah yang wajib, itulah yang harus, gak boleh tidak, dianggap kekeliruan, dianggap kesalahan jika orang melupakan atau meninggalkan yang demikian. Makanya adanya sunnah dalam berbagai macam bentuk hikmah dan kebaikan bagi umat bagi kita untuk mengamalkan semuanya, kadang begini, kadang begitu, kadang diamalkan ini, kadang diamalkan itu. Walitabrani min hadithi bin Mas'ud yudhimu dalik. Ditabrani dari riwayat Ibnu Mas'ud, Rasul sallallahu melakukan demikian selalu. Yang jelas seperti dua riwayat yang ada ini menunjukkan sering Rasul sallallahu membaca itu. Kata-kata sering ya perlu diperhatikan. Yang pertama memang sering dibaca, harus sering diamalkan, itu sunnah. Yang kedua menunjukkan pula terkadang dirubah, dibaca bacaan-bacaan yang lain di dalam sholat Jumat, sholat subuh di hari Jumat. Karena tadi hikmahnya, kalau saja difahami, tadabbur makna ayat-ayatnya besar, arti yang terkandung di dalamnya. Maka ini hikmah sunnah Rasul membaca dan beliau pilih ayat sesuai dengan hari, sesuai dengan waktu. Lalu apakah dengan ini diambil istimbat sunnah? Ini pertanyaan betulnya. Apakah diambil istimbat hukum, apakah dikatakan sunnah imam membaca ayat, milih ayat yang sesuai dengan situasi atau kondisi? Rasulullah sesuai sikonnya Jumat pantas dibaca sajdah dan nisa. Berarti apakah sunnah imam milih-milih ayat disesuaikan dengan kondisi yang ada? Misalnya kalau kebetulan pas hari itu waktu sholat itu hujan, apa iya sunnah imamnya milih ayat-ayat yang membicarakan bahwa Allah yang menurunkan hujan setelah manusia itu kekeringan, panas, keadaan qanatu, setelah mereka seperti putus asa, sudah buminya kering, gersang, sawah ladang kering, banyak yang mati, ternak kurus, ini dibacakan ayat-ayat untuk mereka lebih bersyukur kepada Allah. Atau sebaliknya, kalau situasi sedang panas sekali, apa pantas dikatakan milih ayat misalnya qalu la tanfiru fil harb naru jahannam ashaddu harra. Munafikin berkata, jangan kalian keluar karena ini panas sekali. Katakan kepada mereka neraka jauh lebih panas. Jadi ya, orang mungkin gak mau ke masjid karena panas ini itu. Neraka lebih panas kalau kalian gak sholat. Al-Muhimah dikatakan demikian. Untuk dikatakan pasti itu sunnah, sulit. Para ulama mengatakan sulit untuk dikatakan bahwa demikian adalah sunnah. Dibaca ayat, dipilih sesuai dengan kondisi, karena gak ada contoh dari Rasul sekarang, cuma istimbat secara umum saja. Yang jelas yang ada sunnahnya ya itu yang diamalkan, yang tidak ada ya yang semacam ini sulit untuk di ingkari, tapi sulit juga untuk diterima. Untuk dikatakan, oh enggak sunnah. milih seperti itu. Sulit untuk dikatakan tidak sunnah, tapi juga sulit untuk dikatakan oh iya sunnahnya milih ayat-ayat sesuai dengan kondisi. Maka ya masih menjadi pembahasan ilmiah yang perlu dibahas lebih jauh, dilihat bagaimana penjelasan para ulama terkait hal itu. Allah Ta'ala alam semuanya. Mm-hmm.